Biar terus mekar

Thank you. Aku seorang diri, diri hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidup. Sebentar saja.

Terima kasih.

cinta.